cintaku suci abadi. Oh kekasih, cinta sehidup semati. Thank you.

Terima kasih.

hidup di dunia hanya untuk menderita. Selalu gagal membangun hidup bahagia, putus dan putus setiap menjalin cinta. Betapa diriku serasa tersiksa. Hanya air mata teman yang setia di dalam hidupku yang kini sengsara.

kakek dan nenek berantem di jalan. Karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang semakin binan. Walau berjalan dengan istrinya, ia masih sempat main mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin jadi. Oh, makin tua makin jadi. Kakek yang semakin binan, walau berjalan dengan istrinya, ia masih sempat main mata. Dasar lelaki tua keladi, makin tua makin jadi. Oh, makin tua makin jadi. Jiwaku hampa dan sepi. terima bingkisan darinya. Namun ku tak tahu siapakah dia. Di setiap hari selalu ku dengarkan ia membingkiskan salam sayang padaku. Siapakah dia? Seorang penyiar. Mendengar suaranya pernah ku kenal. Apakah kiranya kau seorang penyiar? Kasihku seorang penyiar, hai sungguh gembira. Kau selalu